aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan maksiat kepada. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidambi, aku akui dosa-dosaku semuanya, dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu. Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.